Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini mudah-mudahan kita semuanya mendapat kesehatan, mendapatkan penambahan iman, berkumpul di majlis yang mulia ini, majlis di mana kita mengambil keterangan-keterangan agama Allah, majlis di mana kita mendengarkan tentang agama Allah, disebutkan namanya, disebutkan hadis Rasulnya, disebutkan keterangan-keterangan hikmah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa membimbing kita seterusnya dengan amalan yang seperti ini, sampai kita kemudian diwafatkan olehnya subhanahu wa ta'ala dalam keadaan demikian. Allahumma amin. Kita langsung masuk kepada kajian kitab, kitab Bulughul Maram, kitabu zakah, yang ditulis oleh al-imam al-hafidh Ahmad ibnu Ali ibni Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala al-Imam Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa an Ummi Salama annaha kanat talbasu awdaha min dhahabin faqalat ya Rasulullah akanzun huwa قال إذا أديت زكاتها فليس بكنز رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna, dan beliau adalah salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai awdah. Beliau memakai awdah. Dan awdah di sini diinginkan dengannya perhiasan gelang di tangan ataupun di kaki. Dan dikatakan awdah karena terlihat putihnya. Tetapi itu dari emas. Faqalat, maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah. Dan sebelum kita terlewati, kita kedepankan, tentunya ada bimbingan faedah kepada kita, sampai pun itu adalah istri Rasulullah. Mereka tidak bosan-bosan mencari ilmu. Tidak jemu mencari ilmu, menuntut ilmu. Dalam berbagai kesempatan mereka meraih ilmu. Salah satunya ketika mereka bersama suaminya, yang suaminya itu adalah Rasulullah. Mereka bertanya tentang ilmu, tentang apa yang mereka kerjakan atau mereka lakukan agar terbimbing ilmu. Agar terbimbing ilmu dan tidak salah. Yang artinya kalau sampai istri Rasulullah demikian, sementara mereka adalah wanita-wanita ahlul jannah, mereka adalah wanita-wanita yang sangat dan paling bertakwa dari semua manusia ba'daha, semua manusia setelah mereka. Istri-istri Rasulullah paling bertakwa dari semua manusia setelah mereka. Tentunya kita lebih-lebih lagi butuh dan perlu mengetahui ilmu. Dan ilmu kita raih, kita cari, tidak boleh bosan. Karena bosannya seseorang terhadap ilmu menunjukkan futurnya dia, menunjukkan surutnya semangatnya dan menunjukkan turunnya, surutnya keimanan. Jangan merasa bahwa dengan tidak menuntut ilmu aman-aman aja, imannya baik-baik saja. Bahkan dengan adanya bentuk keyakinan yang seperti itu menunjukkan imannya semakin ambruk. Dengan tidak menuntut ilmu menyebabkan iman kita turun, dan merasa tidak menuntut ilmu itu aman-aman saja, membuat iman itu turun lagi, anjlok lagi. Karenanya para sahabat, untuk menambah iman mereka, mereka mendatangi majelis Rasulullah. Mereka mendatangi Rasulullah, mendengarkan keterangannya, mendapatkan nasihatnya, mendapatkan apa-apa yang datang dari bimbingan hidayah pada Rasulullah. Kita tentunya semua, saya, antum, semua kita butuh untuk menambah ilmu. Butuh untuk mengetahui ilmu agar iman kita bertambah. Terlebih lagi, ilmu yang kita butuhkan adalah memang ilmu yang kita sebelumnya tidak tahu. Kalau seandainya Ummu Salamah mengetahui apa yang beliau pakai dari gelang berupa emas, apa yang beliau tahu tentang kadarnya, keadaannya, bagaimana seharusnya, kewajiban yang ada padanya, ya Ummu Salamah tidak akan bertanya. Tetapi beliau bertanya karena butuhnya kepada pengetahuan. Dalam keadaan posisi beliau adalah istri-istri Nabi. Berbeda seorang yang bukan istri Nabi dengan berbeda seorang yang istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi, majelisnya semuanya dengan Nabi, majelis ilmu. Tidurnya majelis ilmu. Bergaulnya dengan Rasulullah mendapatkan ilmu. Berbeda dengan selain istri Nabi. Tetapi keadaan mereka sebagai istri Nabi, tidak bosan dan tidak henti mereka bertanya. Seterusnya masalah yang perlu untuk diketahui. Sampai pun pada akhirnya mereka bertanya tentang gelang yang mereka pakai. Karena itu kita katakan di sini bimbingan kepada kita. Agar kita tidak bosan, tidak pernah lelah, letih dalam menuntut ilmu. Waktu kita pun habis dengan menuntut ilmu, bukan sia-sia. Siapa yang bilang ketika mencari ilmu sia-sia waktunya? tidak sia-sia. Tetapi dengan mencari ilmu, waktunya terisi dengan suatu yang sangat bernilai, taqarrub yang paling afdal. Mencari ilmu, taqarrub yang paling afdal. Ditanya para ulama, solat malam, solat malam kan solat yang paling afdal. Solat sunnah yang paling afdal, solat malam, solatul lail, qiyamul lail. Kemudian dengan puasa di siang hari, puasa di siang hari adalah ibadah yang afdal di saat orang-orang pada makan, minum, kita berpuasa. Ibadah yang paling afdal. Maka ditanya kepada para ulama, yang paling afdal mana? Belajar satu waktu dengan sholat malam dan berpuasa di siang hari. Maka kata mereka, ya belajar lebih utama. Menuntut ilmu lebih utama. Lihatlah perbedaannya. Maka ketika seorang menuntut ilmu, belajar ilmu, dia mendapatkan suatu yang sangat utama. Selain itu dia juga butuh ilmu. Jadi jangan mengira, jangan ada pandangan dengan menuntut ilmu itu waktu kita habis. Masa ngaji terus? Dari cilik sampai kita jenggotan, sampai kita ubanan, ngaji terus. Ya Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Ngaji terus. Daripada selebor terus. Yaitu tidak ada kegiatan, nganggur terus, tidak ada kegiatan, belajar ilmu. Sebetulnya kalimat pengangguran itu bukan orang yang tidak punya kerjaan. Tetapi pengangguran itu adalah orang yang tidak menuntut ilmu. Orang yang tidak menuntut ilmu itu pengangguran. Tetapi orang yang menuntut ilmu, dia adalah orang yang sukses. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju satu jalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Orang yang ingin meraih surga itu orang sukses. Orang yang tidak ingin meraih surga itu orang yang bangkrut. Maka kalau kita menuntut ilmu sampai kita wafat pun, Alhamdulillah. Para ulama berharap dalam keadaan wafat mereka menuntut ilmu. Para ulama, para solihin. Karena itu sekali lagi dan selalu kita ulangi perkataan Imam Ahmad. Ditanya Imam, sampai kapan kita menuntut ilmu? Kata beliau, minal mahdi ilal lahdi. Dari kita lahir kalau bisa, sampai kita masuk ke liang lahat kalau bisa belajar, kita belajar. Maka kita belajar tidak bosan, tidak lelah, tidak letih, seterusnya belajar. Belajar dengan berbagai tentunya media kita belajar. Duduk bermajelis, membaca kitab di hadapan ulama atau membaca ketika kita telah memiliki malaka ilmu atau murojaah atau naam diskusi ilmiah. Yang ini semua adalah sarana yang paling baik kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Ummu Salamah bertanya tentang apa yang dia pakai dari gelang. Dan sekali lagi kita katakan beliau istri Nabi. Lihatlah dicontohkan kepada kita bagaimana istri Nabi itu. Wanita yang paling bertakwa, wanita yang baik keimanannya, mereka adalah wanita-wanita penghuni surga. Tentunya baik keimanannya, masih bertanya kepada Rasulullah tentang ilmu agama, ilmu din, tentang satu masalah yang butuh ilmu. Dia memakai atau beliau memakai gelang emas. Lantas beliau bertanya, ya Rasulullah akandun huwa? Wahai Rasulullah, apakah ini adalah barang yang dikatakan kanzun? Dalam ayat disebutkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan dia tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah. Apakah ini kanzun yang dikatakan dengan ayat maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam idza addaita zakatahu falaisa bikanzin, kalau engkau keluarkan zakatnya, engkau tunaikan zakatnya, maka itu bukan kanzun seperti ayat barang yang engkau timbun. Rawahu Abu Dawud wa Ad-Darqutni wa shahahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dalam sunannya pula dan disahihkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak beliau. Kita masuk terlebih dahulu kepada apa yang diinginkan dengan hadis, tentunya dalam masalah yang telah kita lewati dan telah kita kaji sebelumnya, yaitu masalah zakat. Apakah zakat perhiasan ada atau tidak, telah dijawab sebelumnya. Bahwa kalau itu dari pendapat yang lebih berhati-hati dan tentunya pendapat yang lebih memberikan kelapangan, karena ada dua pendapat ahlul ilmi walaupun sama-sama tentunya dalam pandangan memberikan kelapangan dan berhati-hati, tapi wallahu ta'ala a'lam bisawab, ini lebih berhati-hati memberikan kelapangan kepada kaum muslimin. Pendapat jumhur ahlul ilmi, pendapat jumhur ahlul ilmi, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dan a'immatul dakwah di hari ini. Para ulama, para pemimpin, tokoh-tokoh ilmu, dan dakwah di hari ini. Tidak semuanya, sebagian besarnya. Karena sebagian yang lain tidak berpandangan demikian. Bahwa perhiasan emas ataupun perak yang dipakai wanita, kalau itu dipakai bukan dalam rangka huruban, lari, bukan dalam rangka dia lari untuk tidak mengeluarkan zakatnya atau dalam rangka tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka wanita yang pakai zakat, wanita yang pakai perhiasan, mungkin gelang, dulu kita tanya berapa gram sih? Mungkin sekitar 5 sampai 10 gram biasanya wanita. Mungkin. Yaitu tentunya orang yang mampu karena sekarang emas lagi mahal-mahalnya. Nah, pakai seperti itu tidak keluar zakatnya karena dia pakai. Berbeda kalau dia simpan, simpan ada suatu maksud yang lain. Bisa jadi dia simpan di antara maksudnya nanti sebagai barang simpanan kalau di hari berikut dijualkan lebih mahal. Emas itu barang yang hampir boleh dikata tidak pernah turun. Demikian perak, terus naik. Sehingga sebagai barang simpanan paling baik emas ataupun perak. Dia beli emas bukan untuk dia pakai, dia simpan. Emas perhiasan demikian perak. Maka apakah ini ada zakatnya atau tidak? Maka untuk dipakai tidak ada zakatnya kata jumhur. Tetapi kalau disimpan, maka itu lain. Itu akan dikenakan zakat. Itu akan dikenakan zakat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga dalam masalah emas perhiasan ataupun perak perhiasan, kalau dipakai oleh wanita, tidak keluar zakatnya. Ini menurut jumhur. Adapun hadis ini, hadis yang menyebutkan secara khusus untuk wanita, tetapi dikeluarkan keterangan dari riwayat-riwayat yang lain bahwa apabila itu adalah perhiasan, tidak dikeluarkan zakatnya. Namun apabila itu disimpan, baru dikeluarkan zakatnya. Baru dikeluarkan zakatnya. Sehingga yang dikeluarkan adalah, pertama disimpan, kemudian dijadikan untuk perdagangan, dan seterusnya yang jelas memiliki hasil. Kalau dipakai kan tidak memiliki hasil. Hanya sekedar untuk berhias. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, yang benar dari, atau yang lebih menenangkan, tidak dikeluarkan zakatnya. Hanya saja, para ulama mengatakan, agar juga lebih terhindar, perhiasan yang diinginkan selain emas dan perak. Sehingga wanita tidak terberatkan dengan memakai emas dan perak, apakah dia memikirkan zakatnya atau tidak. Dan telah kita sebutkan bahwa pada asalnya wanita itu tabiatnya senang berhias. Dan itu suatu hal yang diperbolehkan oleh agama ini, wanita berhias. Berdandan, terlebih lagi di hadapan suaminya, di hadapan mahramnya, dengan memakai perhiasannya. Perhiasan di sini boleh emas, boleh perak, boleh selainnya. Demikian dia berhadapan dengan sesamanya, mukminat, boleh dia menampakkan perhiasannya. Selama bukan dalam rangka takabburan tarafu'an, na'am, bukan dalam rangka takabbur, na'am, dalam rangka tafakhuran, berbangga-banggaan di hadapan yang lain, bukan. Sekedar berhias. Sekedar berhias. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Maka hadis dikhususkan keterangan-keterangannya bahkan dengan nusus yang lain. Nusus yang lain sebagaimana ini dipandang oleh jumhur ahlul ilmi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun selain daripada jumhur, sebagaimana sudah kita dapatkan keterangan dan ini sebagai bentuk pengulangan, mereka memandang perhiasan emas dan perak yang dipakai wanita sekalipun keluar zakatnya. Dan ini pendapat sebagian ulama, bahkan juga sudah kita sebutkan sebagian a'immatud da'wah melihat hal ini. Di antaranya al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala. Beliau melihat bahwasanya emas yang dipakai wanita tetap dipakai. Emas atau perak yang dipakai wanita tetap dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Zakatnya seperti zakat emas dan perak. Zakatnya seperti zakat emas dan perak. Dan zakat itu dikeluarkan apabila idza hala alaihil haul. Apabila telah berputar apa? Masanya setahun. Dengan nisab kadar yang telah cukup. Kalau tidak cukup ya tidak keluar. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sehingga demikian berkenaan dengan zakat perhiasan. Wallahu a'lam bisawab, sebagaimana sudah diterangkan tadi, pendapat jumhur lebih ini yang kami pegangi, dan sebagaimana sudah dikatakan ini pendapat jumhur lebih menenangkan, lebih melapangkan. Karena ada wanita yang mungkin mereka pakai emas dari kalangan wanita-wanita miskin. Ya namanya emas dipakai perhiasan biasa, bukan berarti dia pakai emas dia orang kaya, bukan, perhiasan biasa. Sebagaimana tadi katakan, wanita itu fitrahnya berhias. Jangankan wanita, kita juga senang berhias, laki-laki, dengan perhiasan yang dibolehkan tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, berbeda halnya kalau itu sudah disimpan, emasnya perhiasan ataupun batangan, ataupun bahkan tujuannya adalah untuk menimbun, maka dikeluarkan zakatnya apabila lewat haulnya, apabila telah datang haulnya, dan tentunya telah cukup kadarnya emas dengan timbangan kilogram yang telah kita sebutkan 86, perak dengan timbangan gram 595 gram, semuanya dikeluarkan 2,5% dari kadar tersebut apabila datang haulnya. Dan apabila didapatkan emas dan perak lebih, maka digabungkan semuanya tentunya dengan kadar yang sama, yaitu dengan pengeluaran yang sama 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita telah melewati keterangan ini, dan kita telah menyudahi tentang zakat perhiasan. Berkaitan dengan emas yang dikeluarkan di sini disebutkan awdah, berwarna keputih-putihan, bukan karena emas itu emas putih. Karena emas yang dikeluarkan zakatnya itu yang berwarna kuning. Adapun emas putih yang mereka sebut emas putih tidak dikeluarkan zakatnya karena tidak termasuk dari emas yang dikeluarkan zakatnya. Kalaupun dinamakan emas. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan emas tersebut tentunya emas yang mungkin dikatakan 25 karat, 24 karat, 21 karat, emas kuning dikeluarkan zakatnya apabila telah cukup kadar dan nisabnya, atau apabila cukup kadar atau nisabnya. Demikian idza hala alaihil haul. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga Al-Imam Ad-Dharqutni dalam sunannya. Hadis ini dikuatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan sudah sering kita katakan penguatan Imam Hakim dalam Mustadraknya tidak menjadi pegangan, namun tentunya perlu dengan keterangan ulama ahlul hadis, benar kekuatan riwayat tersebut atau tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan keadaan Imam Hakim pada penulisan Mustadrak banyak terjadi kekhilafan karena tuanya usia beliau, sehingga terjadi banyak kesalahan dalam penguatan riwayat, pensahihan ataupun pernyataan bahwa ini syarat Bukhari ataupun ini syarat Muslim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, وعن سمره ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود wa isnaduhu lin. dari Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat ataupun bahasanya sedekah dari yang kita jajakan dari barang-barang penjualan, yang kita jajakan dari barang-barang penjualan. Na'udduhu lil bai'. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya, kata al-Imam Al-Hafidh, sanadnya layyin atau lin. Sanadnya layyin atau lin. Pertama, berkaitan dengan pembahasan hadis, dinukilkan oleh sahabat ini menunjukkan amalan ini berlangsung di zaman Nabi dan tidak ada pengingkaran dan tidak ada peringatan. Artinya boleh beredar di tengah-tengah mereka. Namun hadis ini, sebagaimana disebutkan Al-Hafidh di sini, sanadnya lin. Lin itu mendekati suatu yang lemah. Layin mendekati suatu yang lemah. Karena didapatkan ada rawi yang bermasalah. Dari sisi lemahnya periwayatannya. Namun hadis ini sebagaimana tariqatul ulama fuqaha, hadis ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain dengan nas secara umum. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum. Kemudian dalam suratul Ma'arij ayat 25, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, anfiku min thayyibati ma kasabtum. Dalam suratul Baqarah ayat 367. Kemudian didapatkan pula adanya ijma' oleh para ulama, dan penukilan ijma' ini disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Walaupun sebetulnya masalah ini bukan masalah yang murni disepakati, ada di antara ulama yang menyelisihi masalah ini. Tapi kata mereka yang menukilkan ijma' bahwa ini telah disepakati, kecuali syai'un atau naz'un na'am yasir, kecuali mereka yang sedikit didapatkan atau sesuatu yang sedikit dari para ulama yang mengatakan menyelisihi pendapat ini. Dan sedikitnya menurut mereka dari kebanyakan ulama tidak masuk dalam ijma' tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Atau dengan kata lain, penukilan ijma' itu dari jumhur ulama bahwa ini ijma'. Maksudnya apa yang dijajakan dari barang-barang jualan itu ada zakatnya. itu ada zakatnya. Karena itu dalam hadis tadi disebutkan, dulunya kami di zaman Rasulullah, apa yang kami jajakan dari barang-barang jualan, itu dikeluarkan sedekahnya. Itu dikeluarkan zakatnya. Bahasa yang lain di sisi ulama namanya urudut tijarah. Yaitu apa yang dijajakan dari perdagangan. Atau zakat tijarah atau zakat perdagangan. Zakat urud tijarah atau zakat tijarah. Zakat dari barang-barang yang dijajakan untuk dijual dan zakat perdagangan. Saudaraku sekalian yang kami cintai, yang kami muliakan, pertama masalah barang dagang, apakah keluar zakatnya? Maka dengan hadis ini, di luar lemahnya hadis ini, tadi sudah didukung dengan hadis yang umum, didukung dengan nas secara umum, didukung adanya ijma' oleh para ulama, maka dengan hadis ini, zakat perdagangan itu ada. Zakat perdagangan itu ada. Ini di luar pendapat para ulama yang mengatakan tidak ada zakat perdagangan, yang mereka tidak dimasukkan dalam ijma' tersebut. Sebagian a'immatud da'wah sampai hari ini pun juga mengatakan tidak ada zakat perdagangan, di antaranya guru kami yang mulia Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Karena tidak ada nas yang kuat, hadis ini lemah. Kemudian, ulama yang lain yang berpandangan tidak ada zakat perdagangan, Ibnu Hazm rahimahullah, juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tetapi sebahagian besar ulama, a'immatud da'wah, juga hari ini mengatakan ada zakat perdagangan, dalilnya ini didukung dengan nas yang lain. Dan mereka menguatkan adanya ijma dalam masalah ini. Adanya ijma dalam masalah ini. Jadi barang perdagangan ada zakatnya. Barang perdagangan ada zakatnya. Kalau yang mengatakan tidak ada zakatnya, selesai masalah, tidak ada zakatnya. Kenapa kita bicarakan tidak ada zakatnya? Tapi yang mengatakan ada zakatnya, maka perlu pembicaraan, perlu keterangan. Yang diinginkan dengan zakat perdagangan ada zakat, yang diinginkan dengan barang atau barang yang diperdagangkan atau barang yang dijajakan ada zakatnya ini, maka semua barang yang diperdagangkan ada zakatnya. Yang mahal dan yang murah, yang besar dan yang kecil, selama itu diperdagangkan ada zakatnya. Ada zakatnya. Kemudian, zakatnya dikeluarkan setiap tahun, idha halal haul. Idha halal haul. Dan dikadarkan dengan penjualannya. Apabila dia membeli barang dengan modal 100 ribu dan dia jual 150 ribu, maka yang dikenakan zakatnya 150 ribu. Tidak dikenakan dengan apa yang dia beli, 100 ribu. Karena nantinya dengan 150 ribu ini dia mendapatkan untung. Jadi di dalam satu toko, satu warung, dari apa saja yang dia jual, dikeluarkan zakatnya apabila telah datang haulnya. Apabila telah datang haulnya. Dengan perhitungan penjualannya. Bukan dengan perhitungan pembeliannya. Sebagaimana tadi dinyatakan, dia beli barang 100 ribu. Lantas kemudian dia jual 150 ribu. Tidak dihitung yang dengan 100 ribu. Tidak dihitung dengan modalnya, tetapi dihitung dengan ketika dia menjualnya. Dengan untungnya. Sama saja untungnya itu, sama saja dia jual lebih, atau dia jual sama, atau bahkan mungkin dia jual murah. Maka yang dihitung yang dia jajakan. Yang dia hitung yang dia jajakan. Dan namanya perdagangan, bukan hanya satu barang, semua barang yang dia jajakan. Sehingga misalnya dalam satu toko, kita kembali mengingatkan, perak dengan emas dalam pengeluaran harta zakat 2,5% dengan kadar emas berapa? 86 gram dan naam dari kadar perak 595 gram. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka ini karena termasuk harta, maka dikeluarkan 2,5%. 2,5% setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Sehingga ketika datang tahun, dia hitung berapa yang ada dari barang-barang di warung miliknya. Barang yang dia jual semuanya. Barang yang dia jual semuanya. Mulai dari misalnya dia toko alat tulis-menulis, mulai dari raut sampai kepada buku-buku, sampai kepada peralatan tulis-menulis yang ada di tokonya terhitung semua. Yang dijual, bukan yang dipakai. Kalau yang dipakai, bukan barang perdagangan namanya dipakai. Tapi yang dijual, belikan. Apabila telah masuk haulnya, dia keluarkan zakatnya 2,5%. Semuanya dia jadikan satu perhitungan dan semuanya dikumpulkan dengan pengeluaran 2,5%. Misalnya di toko itu memiliki barang 100 juta maka 2,5%-nya. Misalnya di toko itu memiliki barang 5 juta, misal, maka 2,5%-nya. Demikian. Dan apabila seseorang memiliki toko di beberapa tempat, di Indramayu, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, pemiliknya satu. Berbagai macam jenis toko. Di Indramayu toko kain. Di Bandung toko toko peralatan kantor. Di Surabaya mungkin toko dari peralatan elektronik. Dan yang lainnya toko apa lagi, tapi pemiliknya satu. Maka ketika masuk setahun, haulnya datang, dia kumpulkan semua toko-toko tersebut dengan dia kadarkan, ini sekian, di toko ini ada jualan ini harganya sekian, toko ini harganya sekian, sekian, sekian, sekian. Dia kumpulkan semua, dikeluarkan 2,5%. Dikeluarkan 2,5%. Wallahu a'lam bisawab. Sampai pun misalnya toko kelontongan, di situ ada dijual bawang putih, bawang merah. Namanya dijual, suatu yang dijajakan, semuanya terhitung dengan berapa yang dia jual digabungkan dengan toko yang digabungkan dengan barang-barang yang ada di toko tersebut. 2,5%. 2,5%. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian apa yang dia pakai dari kendaraan pengangkutan barang, dari tadi sudah disebutkan alat-alat tulis kantor misalnya untuk toko, butuhkan pena, beberapa kertas. Ini kan bukan untuk dijual beli, tapi untuk peralatan mendukung. Mendukung kegiatan jual beli itu, maka tidak dihitung. Yang dihitung, apa yang dijajakan. Apa yang dijajakan. Kemudian, kalau yang dimaksud mobil dipersewakan, mobil dipersewakan, dia memiliki mobil untuk disewakan, maka keluarnya bukan dengan zakat perdagangan, tetapi keluarnya dengan hasil sewaan. Keluarnya dengan hasil sewaan. Sehingga apa yang tidak diperdagangkan tidak masuk di sini. Yang dimasukkan di sini adalah yang diperdagangkan. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya dengan hitungan harga yang dia pajang dari barang tersebut. Dari tadi sudah disampaikan, kalau dia beli dengan modal 100 ribu misalnya, dan dia jual 150, maka yang terhitung 150-nya. Bukan yang 100-nya, bukan modalnya. Dan ini kepada semua toko, semua warung yang ingin yang mengadakan penjajahan dari barang-barang yang dijual, baik itu bukan makanan ataupun makanan, baik itu bukan makanan ataupun makanan. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian apa yang tidak berbentuk barang tetapi berbentuk jasa, maka yang namanya jasa dia dapatkan dengan penghasilan. Didapatkan dengan penghasilan. Seorang memiliki rumah penginapan. Rumahnya dia tidak jual. Tetapi dia mendapatkan hasil dari penginapan orang yang masuk. Maka dikenanya dengan apa yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan. Wallahu a'lam bisawab. Itu dikeluarkan tentunya apabila telah datang haulnya, telah datang masanya. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah pendapat mereka, para ulama, atau boleh kita katakan sebagian besar para ulama berpendapat demikian berkaitan dengan barang dagangan. Atau berkaitan dengan barang yang dijajakan untuk perdagangan. Tentunya dari apa yang disebutkan tadi padanya ada hikmah. Karena zakat itu bukan untuk memeras. Tapi zakat itu untuk membersihkan harta. Bagi yang memiliki harta, dibersihkan. Bagi yang tidak memiliki harta, dia akan mendapatkan dukungan dari saudaranya dari harta zakat tersebut. Karena dia tidak memiliki harta, dia dari kalangan orang-orang fakir, miskin, atau yang termasuk dari 8 asnaf, dia mendapatkan bantuan dari harta zakat yang dikumpulkan. Dan orang yang memiliki harta, dia ditolong dengan dibersihkan hartanya dari apa yang tidak pantas. Dari apa yang tidak pantas. Demikianlah hikmah Islam terhadap zakat tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil karena telah masuk waktu duhur. Sebetulnya ingin kita ambil satu pembahasan terakhir tentang zakat, yaitu berkaitan dua pembahasan tentang zakat di sini berkaitan dengan harta karun atau harta yang didapatkan, kemudian harta karun, kemudian tentang barang tambang. Tetapi karena waktu tidak mencukupi dalam pertemuan kita di hari ini, kita lanjutkan pada waktu berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan menjadi kejelasan bagi kita semuanya apa yang telah datang keterangannya tadi, dan mudah-mudahan menjadi amalan yang baik bagi kita semuanya. Saya mohon maaf kalau di sana ada yang mungkin kurang atau mungkin sampai tersalahkan dalam penyebutan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan kita dibimbing kepada apa yang lebih benar. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.